Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertolabul ilmi kembali. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin barakallahu fikum, kita lanjutkan daris kita al-jawabul kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, ataukah dengan judul lain ada wadawa, karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, akhiru maratibil hubbi, akhir martabat tingkatan dari cinta. Yang beliau sebutkan kemarin adalah at-tatayyum. Ya, at-tatayyum. Wa huwa ta'abbudul muhibbi li mahbubihi. Yaitu penghambaan, peribadatan yang dilakukan oleh orang yang cinta kepada yang dicintai. Jadi kita sebagai seorang manusia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tingkatan at-tatayyum. Ya. Sehingga dikatakan juga atau termasuk dari penggunaan kata ini adalah tayyumullah. Artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Baik. Kemudian kata al-muallif pada kesempatan yang lalu juga, fal abdu huwa alladhi dhallalahu al-hubbu wal khudu'u li mahbubihi. Seorang hamba, dia adalah yang menghinakan diri, tunduk kepada yang dicintainya. Oleh karenanya posisi ataukah al-ibadah, ya, al-abdu ataukah at-ta'abbud, wa lihadza kanat asyrafu ahwalil abdi wa maqamatihi hiyal 'ubudiyah. Oleh karenanya al-ubudiyah ini merupakan asyrafa ahwal abdi, keadaan manusia yang paling istimewa. Ketika seorang hamba disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan abdun, yang masuk di situ adalah al-ubudiyah, peribadahan, penghambaan, maka berarti hamba tersebut memiliki posisi yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jal. Fala manzila lahu asyrafu minha. Maka tidak ada posisi yang paling agung, yang paling mulia bagi hamba tersebut dibandingkan dengan al-ubudiyah, pengabdian, penghambaan, peribadahan kepada Allah Azza wa Jal. Kata beliau berikutnya, wa qad dzakarallahu akramal khalqi alaihi wa ahabbahum ilaihi wa huwa rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyyati fi asyrafi maqamatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintainya, yakni utusannya, utusan Allah Azza wa Jalla, beliau adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan al-ubudiyah. Ya, disebut dengan kata-kata al-abdu, abdun, hamba. Fi asyrafi maqamatihi, yang mana itu merupakan kedudukan yang paling utama, yang paling mulia. Wahiyya maqamu da'wah ilaih, wa maqamu tahaddi bin nubuwah, wa maqamu isra', yaitu pada ayat yang memberitakan tentang dakwah Rasulullah kepada Allah Azza wa Jal, juga pada ayat terkait dengan tantangan kepada orang-orang musyrikin, dan yang ketiga ayat berkaitan dengan Isra, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Pada ketiga ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rasul alaihi salatu wasalam dengan kata-kata abdun, menunjukkan bahwa beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan ketika hamba Allah Azza wa Jalla mulai yad'u, berdoa, berdakwah, kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir mereka, bangsa jin, berdesak-desakan mengelilingi, mengerumuni Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, ataukah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, disebutkan di sini abdullah, ya, hamba Allah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada abdina, hamba kami. Ini maksud adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan surat yang semisal dengan Al-Quran. Ini tantangan. Karena mereka, orang-orang musyrikin, menuduh Rasul alaihi salatu wasalam dengan tuduhan yang bukan-bukan. Mengada-ada, ya, menukilkan cerita-cerita dahulu kala dan seterusnya. Maka pada ayat ini tadi 23 dari surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla firmankan ayat tantangan kepada orang-orang musyrikin agar mereka mendatangkan, membuat surat yang mirip dengan Al-Quran dari sisi sastra bahasanya, ya, dari sisi ya dari banyak sisi terkait dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Dan tentu saja mereka tidak akan mampu, karena Al-Quran merupakan kalamullah. Tuduhan mereka tidak benar. Mereka mengatakan Rasul mengada-ada, Rasul mendongengkan kisah-kisah dahulu, tidak benar. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, wahyu, firman dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga meskipun mereka bekerja sama dengan ya orang-orang yang paling top di kala itu, tetap mereka tidak akan mampu membuat surat yang mirip dengan Al-Quran. Bagaimana bisa? Mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, akan menyai dengan kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, kalam firman dari Rabb semesta alam yang menciptakan mereka, tidak akan mampu. Syahid ataukah inti dari ayat tadi apa? Ala abdina. Allah Azza wa Jalla sebutkan Rasul alaihi salatu wasalam dengan kata abdun, abdina, hamba kami. Dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Azza wa Jalla, zat yang telah mengisrakan, ya, menjalankan hambanya, ini Rasul alaihi salatu wasalam, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Endak ya Umar? Masjidil Aqsa di mana Umar? Di mana? Palestina. Tayyib, jazakallahu khair. Jadi dialah Allah Azza wa Jalla, tayyib, yang telah menjalankan di malam hari Rasul alaihi salatu wasalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan abdihi, hambanya. Ya. Karena memang Rasul alaihi salatu wasalam memiliki posisi yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits syafa'ah, dalam hadis terkait dengan syafa'atul kubra, ketika manusia ketika itu, di kala itu, di akhirat, di padang mahsyar, mereka meminta kepada para rasul, para nabi, agar memohon kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Azza wa Jalla segera memutuskan kepada mereka. Ya. Dikarenakan kala itu mereka sekian lama menanti. Ya. Matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, menjadikan keringat mereka bercucuran. Mereka pun mencoba untuk menjadikan ataukah meminta, memohon kepada para rasul agar mereka menjadi perantara, menjadi pensyafaat, menjadi perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Para rasul, sejumlah para rasul diminta oleh umat manusia di kala itu, yang rata-rata mereka mengarahkan kepada yang lainnya, sampai terakhir mereka, para rasul tadi yang dimintai akan menjadi pensyafaat, mengarahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhabu ila Muhammad, coba kalian pergi ke Muhammad, coba kalian minta kepada Muhammad agar dia menjadi wasilah perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Idhabu ila Muhammadin abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhar. Dia adalah seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lewat maupun yang akan datang, yakni ketika di dunia. Perhatikan dalam hadis ini tadi, ya, Nabi yang mengarahkan manusia agar memohon kepada Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan abdin, seorang hamba. Karena Nabi Muhammad ini ya memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Betul-betul ubudiyah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Allah Azza wa Jalla pun memberikan posisi yang istimewa. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fanala maqama syafa'ati bikamali ubudiyatih. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan, meraih posisi sebagai pensyafaat, perantara antara manusia yang ada di padang mahsyar ketika itu dengan Allah Azza wa Jalla. Bikamali ubudiyatihi, disebabkan kesempurnaan dari ibadah Rasul alaihi salatu wasalam, penghambaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wasalam menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, bisa jadi dan mungkin ya kita tidak bisa dan tidak kuat kalau kita menjadi beliau. Bagaimana tidak? Ketika beliau masih dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Ketika beliau terlahirkan, beliau masih kecil, ibunya meninggal dunia. Beliau diasuh ya oleh kakeknya, kemudian di umur sekian tahun kakeknya juga meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya, yang kemudian pamannya ini yang mati-matian membela Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian cobaan dan ujian yang beliau hadapi, yang beliau lewati, pertama dari keluarga beliau sendiri tadi, hidup, tumbuh dan berkembang, ibaratnya dinakali sama temannya, tidak bisa melapor kepada ayah, tidak bisa mengadu kepada ibu. Ya kan? Ketika berdakwah dikucilkan oleh musyrikin Quraisy, dicaci, dimaki, dihinakan, dicemooh dan seterusnya. Dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Banyak ujian dan cobaan yang dilalui oleh beliau. Namun beliau tetap bersabar, tetap tabah dalam menjalaninya. Fanala maqama syafa'ah bikamali ubudiyatih. Kata al-mu'alif rahimahullah, maka Rasul alaihi salatu wasalam menggapai posisi yang sangat istimewa. Yani beliau memberikan syafa'at yang disilakan sebagai syafa'at kubra, sebagai perantara, sebagai wasilah antara manusia ketika itu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau pun langsung menghadap Allah Azza wa Jalla dan langsung sujud. Ya, langsung sujud. Tidak memohon terlebih dahulu, tapi langsung sujud. Menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika beliau sujud, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat kepalanya. Ya, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Mintalah apa yang kau inginkan, niscaya akan dikabulkan. Mintalah apa yang kau maukan, niscaya akan dipenuhi. Yang kemudian beliau pun minta agar Allah Azza wa Jalla ya segera mengadili manusia yang mereka berada di padang mahsyar ketika itu. Dan itu seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir hidup di dunia ini, semuanya berkumpul di tempat tersebut. Ya, menunggu keputusan sidang peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata al-muallif, wa kamala maghfiratillahi lahu, dan dengan kesempurnaan ubudiyah peribadahan dari Rasul alaihi salatu wassalam, beliau meraih kesempurnaan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Wallahu subhanahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia agar mereka beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Allati hiya akmal anwa'il mahabbah, di mana ibadah ataukah ibadah itu merupakan macam cinta, jenis kecintaan yang paling sempurna. Ma akmali anwa'il khudu' wa dhulli, disertai dengan kesempurnaan ya ketundukan dan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadha huwa haqiqatul Islam, dan ini merupakan hakikat dari agama Islam itu sendiri. Dan ini juga merupakan hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allati man raghiba anha faqad safa nafsah. Siapa saja yang membenci Islam, yang membenci agama Ibrahim, maka sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri. Jadi agama Islam, agama Nabi Ibrahim adalah tunduk, patuh, beribadah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan siapa saja yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim, tidaklah orang tersebut kecuali membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh-sungguh Allah Azza wa Jalla telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirah, dan sungguh-sungguh Nabi Ibrahim di akhirat, laminas salihin, termasuk dari orang-orang yang soleh. Il qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah engkau kepada Rabbmu. Qal aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Wawassa biha Ibrahimu banih wa Yaqub ya baniya inna allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya. Demikian juga ingatlah ketika Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada putra-putranya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai orang muslim, orang yang berserah diri kepadanya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan hadir ketika kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ya'qub mengatakan kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal?" Qalu, putra-putra yang menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun." Mereka menjawab, "Kami akan beribadah, kami akan menyembah, beribadah, menghambakan diri kepada Rabbmu dan Rabb ayah-ayah engkau, Ibrahim, Ismail, Ishaq, yakni sesembahan yang Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Perhatikan dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya adalah agama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni beribadah hanya kepada Allah azza wajalla dan menjauhi kesyirikan. Tayyib. Abdillah P, siapa ini Abdillah P? Oh, entah. P itu dari mana? Pemalang. Pekalongan. Tayyib. Dari Abdillah. Nama lain Nabi Ya'qub itu siapa? Israel. Ismail. Nah, mana Ismail? Anta Ismail. Dari mana Mas Ismail? Boyolali, masya Allah, Boyoleng. Ismail. Ya'qub itu putra Nabi siapa? Nabi Ya'qub putranya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Mas Zaki, mana Mas Zaki? Anta, tayyib. Nabi Ya'qub putranya Nabi siapa? Nabi Ismail, masya Allah. Hamam, mana Hamam? Lagi Hamam. Nabi Ishaq. Ishaq putranya Nabi Ibrahim. Berarti Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Gitu ya. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Barakallahu fikum. Ilauna walhamdulillah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.